Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-mahfudhat minal asma', isim-isim yang dikhafadkan. Sudah kita lewatkan bahwasanya isim-isim yang mahfud atau yang majrur ada tiga. Yang pertama, isim yang dikhafadkan oleh huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar. Yang kedua, yang dikhafadkan oleh al-mudhaf. Dan yang ketiga, apa yang dia menjadi tabi' bagi isimnya mahfud. Sudah kita lewatkan penyebutan tentang isim-isim yang dijarkan dengan huruf-huruf jar. Sekarang kita masuk ke macam yang kedua, yaitu isim-isim yang dikhafadkan oleh mudhaf. Ya. Atau menurut pendapat al-musannif oleh idhafah, tapi yang rajih adalah oleh mudhaf. Amilnya mudhaf ilaih yang rajih adalah apa? Al-mudhaf. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma ma yukhfadu bil idhafah fa nahwu qawlika ghulamu zaidin wa huwa ala qismaini. Adapun isim yang dikhafadkan dengan sebab idhafah, ini ala qawlin, di atas satu pendapat ya. Ada pendapat yang lain, yaitu apa? Dikhafadkan oleh mudhaf. Juga ada pada pendapat yang lain lagi juga ya, ada yang mengatakan bahwasanya dikhafadkannya oleh huruf jar yang dibuang, tapi ini pendapat yang paling lemah. Jadi terkait dengan jarnya, khafadnya mudhaf ilaih, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya dia khafad atau dikhafadkan atau dijarkan dengan huruf-huruf jar yang ditakdirkan adanya. Seperti contoh ulamu Zaidin, katanya Zaid di situ majrur mahfud oleh lam yang dibuang. Aslinya ulamu ulamun li Zaidin. Cuma ini pendapat yang paling lemah. Kenapa? Karena huruf-huruf kalau dibuang dia tidak mampu beramal, lemah amalannya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini dipilih oleh al-musannif, itu bahwasanya khafadnya jarnya mudhaf ilaih adalah karena sebab penyandaran. Penyandaran yang pertama kepada yang kedua, ini pun lemah. Iya. Dan pendapat yang kuat adalah apa? Pendapat yang menyatakan bahwasanya khafadnya jarnya mudhaf ilaih adalah karena sebab mudhaf. Dan itu amil yang lafzi. Fa nahwu qawlika, maka contoh ucapanmu ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin. Ya. Fa nahwu qawlika, contohnya ucapanmu ghulamu Zaidin. Ini tarkib ya, disebut dengan tarkib idhafi atau al-murakkab al-idhafi. Ya. Susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ya. Hukum mudhafnya dalam i'rab itu sesuai dengan amil yang masuk. Sesuai dengan amil yang masuk. Kalau amilnya ja'a, maka dikatakan ja'a ghulamu Zaidin sebagai fa'il. Kalau dikatakan ra'aitu ghulama Zaidin, ghulama mansub karena sebagai apa? Maf'ul dari ra'aitu, ya. Apa? Iya, dari ra'a. Kemudian marartu ya bi Zaidin, Zaid majrur karena amilnya huruf ba. Adapun mudhaf ilaih senantiasa melazimi apa? Khafad. Melazimi jar sebagai mudhafun ilaih. Wa huwa ala qismain, dan dia mudhaf ya atau yang dikhafadkan oleh mudhaf ada dua macam. Yang pertama, ma yuqaddaru bil lam, apa yang ditakdirkan padanya makna lam. Ya. Wa ma yuqaddaru bimin, dan apa yang ditakdirkan dengan makna min. Fal ladzi yuqaddaru bil lam, adapun mudhaf ilaih yang ditakdirkan dengan makna lam, contohnya adalah ghulamu Zaidin. Yani maknanya ghulamun li Zaidin. Ghulam milik Zaid, budak milik Zaid atau anak milik Zaid. Wal ladzi yuqaddaru bimin, sedangkan yang ditakdirkan dengan min contohnya adalah thawbu khazin, pakaian min, thawbun min khazin, maknanya pakaian dari sutra. Babu saji, babu sajin, maknanya babun min sajin, pintu dari cat jati. Khatamu hadidin, cincin dari besi. Nah itu, beliau di sini hanya menyebutkan dua macam dari apa makna yang ditakdirkan pada isim yang dikhafudkan oleh huruf jar al-mudhaf, yaitu yang pertama dengan makna apa? Lam. Kemudian dengan makna min, ditambahkan oleh yang lain dengan makna fi juga, dengan makna fi. Ya. Nanti insyaallah akan kita ya tambahkan. Ya, sekarang kita perlu mengetahui batasan-batasannya, kapan di situ idhofahnya bermakna lam, kapan idhofahnya bermakna min, dan kapan bermakna fi. Ya, kapan bermakna fi. Yang pertama, ya, idhofahnya bermakna min, bermakna apa dulu? Bermakna lam dulu ya. Ya. Atau min dulu sajalah nanti lamnya terakhir. Ya. Idhofahnya bermakna min, ya, idhofahnya bermakna min ketika mudhofnya adalah bagian dari mudhof ilai. Ketika apa? Mudhofnya adalah bagian dari mudhof ilai. Contohnya thawbu khazin. Ya, thawbu khazin. Thawb ini kan bagian dari apa? Sutra. Thawbu khazin. Khazin kan sutra kan lebih umum. Yang namanya sutra bisa bentuknya baju, bisa bentuknya tas dan sebagainya dan lain sebagainya, iya kan? Thawbu khazin. Di sini thawb kan sebagian, sebagian dari khaz, iya kan? Maka dia bermakna min thawbu khazin. Babu sajin, pintu dari apa? Jati. Pintu ini kan bagian dari apa? Jati, dan jati tidak hanya dibikin untuk apa? Pintu, iya kan? Khatamu hadidin, cincin dari apa? Emas, dari besi. Cincin dari besi, iya. Khatam adalah bagian dari apa? Hadid dan besi, ya kita tahu, bukan hanya untuk apa? Cincin. Nah itu, tobit batasannya apa? Idhofahnya dengan makna? Ya min, yaitu ketika mudhofnya adalah bagian dari? Ya mudhofun ilaih. Ya maknanya thawbu khazin, ya thawbun min khazin. Babu sajin, babun min sajin, dan seterusnya. Contoh di dalam Al-Quran, seperti dalam ayat aliyahum thiyabu sundusin. Ya, aliyahum thiyabu sundusin. Bagian, pada bagian atas mereka ada thiyabu sundus, pakaian dari sutra yang tipis. Thiyabu sundus, sundus sutra yang tipis. Ya, di antara pakaiannya ahlul jannah. Kemudian yang berikutnya idhofah dengan makna fi. Ini di sini tidak disebutkan ya. Berarti beliau mungkin tidak berpendapat adanya apa idhofah dengan makna fi. Ya. Yang benar ada juga idhofah dengan makna apa? Fi. Batasannya apa? Ya, idhofah dengan makna fi yakni ketika mudhof ilaihnya ketika mudhof ilaihnya adalah sebagai dhorf, keterangan waktu atau tempat dari mudhof. Ya, ketika apa? Mudhof ilaihnya adalah menjadi dhorf, keterangan waktu atau tempat dari mudhof. Ya, seperti dalam contoh uhibbu siyama an-nahari. Saya cinta siyama an-nahari. Puasa apa namanya ini? Fin nahari, di siang hari. Uhibbu siyaman nahari, ini uhibbu siyaman fi an-nahari. Di sini an-nahari kan dhorof, keterangan apa di sini an-nahar, waktu atau tempat? Waktu. Iya. Contoh dalam ayat ya. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Mana di sini? Idhofah dengan makna fi azaba yaumin azim. Yani azabun fi yaumin azim gitu. Azaban fi yaumin azim. Yaum kan dhorof. Iya kan? Contoh yang lain, bal makrul laili wan nahar, bahkan tipu daya di siang di malam hari dan di siang hari. Di sini idhofahnya bermakna apa? Makrul lail. Ya, bermakna fi dhorof. Iya. Karena mudhof ilainya menunjukkan kepada dhorof, keterangan apa? Zaman. Sekarang juga keterangan tempat. Iya. Masuk juga. Iya. Di dalamnya ketika mudhof ilainya adalah menunjukkan keterangan apa? Tempat. Iya. seperti dalam ayat ya sahibai sijni, surat Yusuf itu ya, ya sahibai sijni, wahai dua temanku di penjara itu, sahibai as-sijni. Saya sudah paham kan? Kemudian ya, apa babitnya idhofah dengan makna lam? Babitnya idhofah dengan makna lam adalah kalau diterapkan di situ ditakdirkan makna min tidak bisa, ditakdirkan makna fi tidak bisa, yaitu berarti dia dibawa kepada apa? Idhofah dengan makna lam. Dan ini yang paling banyak, yang paling sering dengan makna lam. Kitabu Zaidin, ya ini kitabu li Zaidin, hulamu Zaidin, baitu Muhammadin. Ini yang paling banyak ya. Idhofah dengan makna apa? Lam. Ya, idhofah dengan makna lam itu yang paling banyak didapati. Tapi kadang juga di sana ada idhofahnya wasaf sifat. Ya. Seperti hadza dharibu Zaidin. Ini maknanya bukan min, bukan fi, bukan lam. Hadza dharibu Zaidin, ini idhofahnya adalah idhofah isim fa'il kepada maf'ulnya, sehingga terjemahnya inilah orang yang mukul Zaid, bukan orang yang mukul li Zaid, dari Zaid, ya bukan. Ada idhofah wasaf yang mungkin tempat yang lain lah. Hadza dharibu Zaidin. Ya. Mungkin tidak dimasukkan karena Zaidin meskipun majrur, ya dia mahalnya itu maf'ul gitu. Dari dharib, sehingga mungkin tidak dimasukkan. Idhofah banyak ya. Idhofah banyak. Yang disebutkan di sini adalah idhofah mahdhah, mahdhah. Adapun idhofah yang huruf mahdhah belum disebutkan di sini. Idhofah mahdhah itu adalah idhofah selain sifat yang faedahnya membuat dia ma'rifah kalau dia diidhofahkan kepada yang ma'rifah. Atau kalau diidhofahkannya kepada yang nakirah menjadi khusus gitu. Nakirahnya tidak umum lagi. Adapun idhofah yang tadi wasaf sifat isim fa'il isim maf'ul itu tidak memarifahkan. Tidak disebutkan di sini. Mungkin di tempat yang lain nanti ya. Ah, kemudian yang perlu diketahui ya. Yang perlu diketahui berkait dengan pembahasan mudhaf mudhaf ilaih adalah bahwasannya isim yang menjadi mudhaf apabila bertanwin maka dibuang apa? Tanwinnya. Kitabun apabila diidhofahkan kepada Muhammad jadi apa? Kitabu Muhammadin. Kalau dia isimnya adalah bernun ataupun akhirnya nun seperti musanna dan jamak mudzakkar salim dan yang mulhaq dengan keduanya, kalau diidhofahkan di bawah apa? Nunnya. Ya. Seperti muslimun diidhofahkan kepada Makkah, jadi apa? Muslimu Makkah. Dua muslim Makkah diidhofahkan menjadi apa? Muslima Makkah. Ya. Dalam ayat seperti tabbat yada Abi Lahab, kan yadani aslinya. Ya, contoh yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim salbani Israil, kan bani aslinya. Dibuang apanya? Nun. Juga dalam ayat inna mursilun naqati, asli mursiluna, dibuang nunnya. Kenapa? Karena mudhaf. Ya. Kemudian kalau dia beral ya dibuang alnya. Ya. Alkitab diidhofahkan kepada Muhammad jadi apa? Kitabu Muhammadin. Ya. Dan faedah idhofah sudah kita singgung, yaitu yang pertama untuk menjadikan atau menjadikan isim yang nakirah menjadi apa? Ma'rifah. Kitabun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Diidhofahkan kepada Muhammad, Kitabu Muhammad. Jadi apa? Ma'rifah. Jadi ma'rifah. Ya, kita bisa memulai mubtada dengannya, Kitabu Zaidin Jadidun misalkan. Adapun kalau isimnya diidhofahkan kepada isim yang nakirah, maka idhofah ini fungsinya adalah mengkhususkan. Ya. Mengkhususkan sesuatu yang tadinya umum. Iya. Seperti dalam ayat fi arba'ati ayyamin, di situ kan arba'ati nakirah diidhofahkan kepada ayam nakirah, fungsinya mengkhususkan. Ya, ishtaraitu ya khatama hadidin, saya membeli apa? Cincin dari besi. Ketika dikatakan ishtaraitu khataman, umum kan? apa ini maksud dengan cincin-cincin apa? Orang masih belum jelas. Tapi ketika diidhofahkan khatama hadidin, jadi tertentu kan? Iya, cincin dari apa? Besi. Jadi idhofah itu fungsinya kalau kepada ma'rifah, yakni disandarkannya, diidhofahkannya kepada yang ma'rifah, maka untuk memakrifahkan mudhofnya. Kalau disandarkannya, diidhofahkannya kepada yang nakirah juga, maka untuk menghususkan yang tadinya umum. Ya, dengan ini selesai ya pembahasan dari apa kitab Al-Jurumiyah di Musannifiha rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini masya Allah kitab yang termasuk kitab nahwu yang diberkahi ya. Di antara buktinya banyak sekali para ulama yang memberikan perhatian ya, dari dulu hingga sekarang, dan faedahnya banyak. Kalau kita bisa menguasai, memahami dengan baik kitab ini ya, kemudian kita banyak praktek dan buka kamus, kita terapkan apa yang kita dapatkan di sini, bismillah kita bisa untuk membaca apa kitab, bisa mengambil faedah dari apa Al-Qur'an ya, juga hadis-hadis, juga apa kitab-kitab para ulama ya. Jadi ilmu nahwu itu tidak cukup ya dengan sekedar kita mempelajari teorinya, tidak cukup ya. Bahkan kadang untuk bisa kita mendapatkan zauq itu adalah memiliki zauq yang kuat, perasaan yang kuat, sehingga dia tidak keliru, tidak salah membaca kitab harokat dan maknanya ketika dia sering berlatih. Iya, banyak berlatih, kadang lebih lama daripada belajarnya. Iya. Sehingga kalau kita hanya mencukupkan teorinya saja ya tidak ada hasilnya. Ya, setelah ini kita praktekkan ya dengan kita memperbanyak baca ya kitab-kitab yang mudah dulu, kemudian kamus setiap hari adalah waktu untuk kita buka apa? Kamus ya, buka baca kitab. Kemudian kalau kita dapati ada kesulitan kita tanyakan. Seperti itu nanti insyaallah ada perkembangan. Dan juga lebih bagus lagi kalau kita lengkapi dengan ya pelajaran sorof, itu membantu juga. Ya, membantu. Ya. Dan Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang ilmu nahwu apa yang harus pelajari, itu Al-Jurumi ya. Cukup kalau mau ya Alfiyah. Tapi dengan syarat ya, kalau dari Al-Ajurumiyah langsung ke Alfiyah syaratnya Al-Ajurumiyahnya mutkin. Ya, kalau belum mutkin ya mungkin sebagai pemutkinan masuk ke Mutamimah ataupun Qatrunada ya, baru Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Tapi kalau Anda mencukupkan dengan kitab ini saja insyaallah ya sudah sangat membantu. Ya, sudah sangat membantu, tinggal banyak praktek saja. Banyak buka kamus, ada kesulitan ditanyakan. Terus seperti itu tiap hari. Ya. Ada waktu tertentu yang antum apa ia luangkan untuk murojaah, baca kitab ya, diulang lagi. Kadang sudah faham ya, tapi ketika praktek masih bingung. Padahal kalau ada pengajar mengingatkan, ini tuh fa'il tuh, kenapa, dari mana fa'il? Nah, sebelumnya ada fa'il ya mabni lil ma'lum, ini tuh maf'ul bih, ini tuh maf'ul mutlaq tuh ya. Mungkin cukup ya sampai di sini sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya cukup ya. Nah, tapi bihamdul qadar subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.